Serikatan. Song and Like Day, terima kasih. Asia Bimantara juga terima kasih. Gege. Gege. Paras manis esem lan kuyumbu hilang bareng batin tan bisa ngaleke yekti kang mas ora ono liyane. Terima kasih.